Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, bahaya maksiat. Masuk pula tentang bahaya maksiat. Dua kalimah, bahaya saya, maksiat saya. Bahaya, faham? Bahaya. Kenapa bahaya? Tahu tak? Bahaya. Orang kampung kita panggil danger. Mana benda yang perlu kita berjaga-jaga. Bahaya. Maksiat, iaitu tidak patuh. Ataupun derhaka. Arab panggil maksiat. Maksiat ni maknanya derhaka kepada hukum agama, derhaka pada perintah Allah, tak patuh larangan Nabi. Itu panggil maksiat. Jangan kita nampak buat maksiat ni maknanya orang dina je, atau orang yang gek porong je, duduk dalam bolong air. Maknanya benda-benda hak Tuhan suruh buat lain, kita tak buat, Tuhan suruh kita tak buat, dipanggil maksiat. Sebab kita kadang-kadang nampak jahatnya, penjenayahnya, recuri lah. Recuri, isyak dadah, minum arak, zina. Itu lah penjenayah. Padahal tak patuh perintah Allah, penjenayah. Allah suruh semayang lima waktu, tak semayang, penjenayah. Cuma kerajaan tak takat. Dalam Islam dia kena takat kalau tak semayang. Kena tolak roban. Kalau dengar ada orang ikut kapun ni, ada tiga orang tak semayang asar, pulih kena atas lain rapai. Bukan lagi tak besar-besar. Kena atas pulih. Kena pergi kepung kapun tu, pergi takak gari. Ada orang ikut kapun ni, ada tiga ekor tak semayang. Kena takak. Buat bo dalam jara. Bola lokak. Dan apa dia buat hukum gitu? Takak orang ropok bank. Tu penjenayah kau. Tak semayang, penjenayah kau. Kita telah dibiasakan dengan apa benda ni, mentaliti pahaman sekular. Cara berfikir orang sekular ni maknanya meninggalkan solat bukan jenayah. Jadi kita ada hak. Kita duduk sibuk, dah ropok bank, muka depan sok apa. Dah nak muda semayang, tak sama. Dua lelaki ditangkap kerana mencuri. Tak ada kerja lain, kata. Curi yang mau. Kerja malah. Dah, bini mu tak bayar. Mana besar dengan curi. Curi potong tangan, tak semayah potong kepala. Jadi kita tak sedar. Dalam rumah kita ada penjenayah besar. Allah suruh pun tutup aurat, tak mau tutup. Penjenayah lah. Walaupun jenayah tu kecil-kecil lah. Nampak? Tapi penjenayah lah. Dia panggil al-jani fil Islam. Orang yang melakukan jenayah, iaitu tak taat pada hukum-hukum Allah dan Rasul. Maka maksiat artinya derhaka. Derhaka maknanya tak ikut apa yang disuruh, buat apa yang dilarang. Jadi dia membawa mara bahaya kepada kita. Orang yang beriman dengan hati dan lisan, tetapi melalaikan perintah-perintah Allah Ta'ala, malah mengerjakan maksiat setiap hari pula, maka dirinya adalah dalam bahaya yang berat. Sekiranya orang ini tiada mendapat taufik, iaitu pertolongan dan petunjuk Allah Ta'ala, untuk segera bertaubat dari dosanya sebelum mati, dikhawatiri akan digolongkan bersama kaum munafik dan kafir yang akan dilantarkan ke dalam api neraka yang membakar hingga ke pangkal hati. Dia jenis buat maksiat ni dua. Yang pertama, melakukan maksiat. Yang kedua, ahli maksiat. Kita jangan siapa naik matabah ahli maksiat. Faham? Macam baik itu juga berzikir. Macam tadi kita berzikir lepas daripada semayang. Nampak? Ada sikit dia panggil ahli zikir. Ahli zikir ni maknanya hak 24 jam kerja berzikir. Tak ada benda lain kira nak berzikir. Itu ahli zikir. Kita adakah gitu? Kita kerja buat attack, zikir gitulah sikit-sikit. Dia panggil orang yang berzikir. Kalau hak jenis duk fikir ke zikir pas subuh 7,000, belum lepas naik matahari, belum mayang Tuhan 5,000, umpama tu ahli zikir. Maka maksiat gitu kau. Dia ada pelaku maksiat, selagi ahli maksiat. Dia kalau nak jadi ahli ni, dia kena masuk kelab. Lepas tu dia panggil ahli, member only. Maknanya bukan main-main dia buat maksiat, menjadi darah daging dah si suka kepada maksiat, maka itulah dikatakan ahli maksiat. Kita ni lara dah ingat buat maksiat, banyaknya ingat dah, dah ingat pula lara buat pula, itu bukan ahli maksiat. Tak kira ahli dah ahli pun jahat belaka, tapi ahli terlebih jahat. Macam dikata sini, dah lah buat maksiat, dah tunai pula hak Tuhan perintah. Nampak? Ha. Dah kali orang semayang boleh buat maksiat? Tak boleh juga. Tapi tak sama dah orang yang semayang. Nampak? Bawa awet tepi patah dengan hak dak semayang teruk ke sama? Tak sama lah. Pasal nu dia ada lagi rukun Islam dia. Ada tiang agama. Hak nu dak semayang balik awal teruk. Herik-herik. Faham? Ha. Jadi, kali orang yang jenis maksiat semata-mata hidup dia. Nah, kalau dah tak ada taufik. Taufik ni khadratu khalku kudrah li ta'atillah. Maknanya Tuhan berikan kuasa untuk mengerjakan ta'at atau kebajikan. Atau ada kekuatan. Atau hidayah ni Tuhan buklu suluh ke dia. Kalau tak ada taufik, tak ada kekuatan. Orang ni, ahli maksiat ni. Kalau Tuhan tak tolong suluh, maka takut-takut mati bila-bila bersama dua golongan. Yang pertama munafikin, yang kedua kafirin. Munafikin set-set Islam, pergi ke Mekah, melih lembu, puasa, Maulidur Rasul, tapi lawan Islam. Kenal tak lagi? Tak kenal munafikin? Kenal tak lah, ada ayah kata lah, kenal sudah ha? Dia orang Islam. Nah, tak ke Mekah, ke Mekah. Tak Jumaat, Jumaat. Berebut tek ketubah. Nampak? Tak meleh, meleh, jauh kami, pal, dengung jauh. Bang, tayang haji, pantepang kali duduk kapal terbang, dah duduk kat ekor. Bang, makna buat kerja-kerja Islam, tapi lawang Islam. Beci pada hudu, beci pada ulama, beci pada tutup guru. Marah orang ngajar agama. Itu munafikin. Neh, munafikin tu. Selagi kafirin. Kafirin mana tu? Kapir tu lah. MCA, DAP. MIC tak kira ya. Dia panggil kafirin tu. Faham? Majusi, Yahudi, Amerika, United Kingdom, Perancis, Brazil, kapir lah ke tu? Jepun, lipa Jepun, habis masuk. Kafirin. Nah, dua golongan ni, hak ni jenis cok moho dah duduk dalam api neraka. Jadi kita orang Islam ni jangan sampai masuk dalam dua golongan ni di dunia dan di akhirat. Dunia kita jangan bersama golongan munafikin dan kafirin, di akhirat lebih-lebih lagi. Faham? Atas dunia ni kita boleh kawan boleh dengan orang kafir. Jangan sampai bersahabat. Faham? Nak guna orang kafir untuk dapat kekuatan membantu Islam, itu boleh. Tapi jangan sampai berkasih sayang pada orang kafir. Kerana orang kafir ni musuh Allah, musuh para nabi, musuh para rasul, musuh malaikat. Dan kalau masuk neraka, api neraka yang membakar hingga ke pangkal hati. Bukan panas bawah saja, sampai dalam hati panas. Sebagaimana yang disifatkan Allah dalam firman ini. Narullahil muqadah allati tatqalimu 'alal afidah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Api dalam neraka yang dinyalakan Tuhan yang panahnya naik ke hati, sungguhnya api itu ditutup di atas mereka dalam tiang yang memanjang. Wahai mukmin yang patuh, tetaplah dirimu dalam taat kepada Allah. Banyakkan taat kepadanya dengan penuh ikhlas dan sabar. Biasa ini hendaklah diteruskan, kebiasaan ini hendaklah diteruskan hingga anda ikhlas, hingga anda redha kepadanya. Moga dia menempatkan anda di rumah kemuliaannya, iaitu syurga yang dijanjikan. Jadi kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita manusia biasa, neh, yang ada kelemahan. Nah, dan Allah yang cipta kita, dia tahu memang kita lemah sungguh. Tapi janganlah sampai kita jadi orang yang lawan Tuhan, orang yang lawan Rasul. Nah, kita tak nafi kita ni tersilap, tersalah. Nah, tapi jangan sampai terang-terang dah. Orang kata ni Quran lawan juga. Orang kata ni Islam lawan juga. Islam, ber. Nah, ni orang terang-terang lah ni. Baik orang kelep, porong lah pula. Neh, kau duduk tepi pantai duduk main coket, mu jolok hidung aku, jolok mata. Ha, mu jitik selinga aku kepok dutu. Nah, ngatuk mata balik. Ha, waktu kalau kata ulama, ya hormat juga. Neh, ha, baik hok jual pi kuda mbeng ah. Ha. Neh, ha, kalau tanya pi kuda ke mana? Islam kan ni. Molek dah Islam molek. Ba. Napa cuma saja yang minat kuda, gahi lomba kuda. Faham tak? Ha, dah ulama kau ni dengan orang jahil kau ni. Ha, molek ulama ba. Neh. Ha ni molek-molek ada, ni molek pakai semutau. Pakai serbang. Jadi imam, lawan ulama. Cacang-cacang nampak tau golongan ni, golongan zalim, golongan tau. Terang-terang menganjurkan maksiat. Oh, hokong juga. Tu imam tiung bapak tangan bapak zalim. La ilaha illallah. Tu imam. Kalau noja dia tangkira tukang buang saya cicak. Tu imam. Tahu dah ni bapak zalim. Bini pun dah tutup aurat. Melakukan rasuah berjuta-juta ringgit. Lepang rakyat. Gebu tu imam tu bila ustaz pun ada tiung tangan pemimpin yang melakukan kezaliman. Zalim saja boleh tangkir yang menolak Al-Quran dan hadis daripada menjadi dustur dalam negara. Allah bagus. Baik tu imam tiung tiung ayam. Ha, pada tiung tangan orang gitu. Nampak? Pasal apa? Agama jengkreng ambil tau. Agama jengkreng. Kalau kita hormat kepada orang kaya yang soleh, yang warak, yang lebar, yang baik. Tapi kita hormat tu kerana dia kaya. Maka hilang 2/3 agama kita. Imam Ghazali tanya, "Pakaifa bi ghaniyyin zalimin?" Maka macam mana orang lenin yang tunduk hormat kepada golongan yang zalim? La dinalah, tiada lagi tinggal agama baginya sedikit pun. Allah, tak ada agama tu. Faham? Ha, ini nak suruh mari dengar ni. Nah, dengar ni daripada gelap jadi cerah. Tapi tak ambuh, pasal bodoh. Nah, ha. Ada pula gelap jadi cerah tak ambuh. Kalau rumah kita tak ada api, tak boleh nak masuk meta. Nah, wayar jauh nak bubur tiang api, tak ada peti. Dah sebatang 600, kira-kira daripada luar jalan 18 batang. Nak ambil duana. Mega tanah ubi kayu dia jual pasal malam. Nah, duduk dalam gelap itu dada ada orang mari nak tolong pasuk api. Nak apa? Nak ah, tak benda gelap gugu. Ha. Kalau kita nak cerah ada apa? Pak bakar lapu dapur nak makan nasi je. Nak? Ha. Gi beli lalu meter, patut beli bulan lepas apa? Dah sebulan ni kita gelap dah kabar ke bini dia. Nah, nak buat kau ni dah terbakar dah. Dah, start motor pergi. Kedai Cina tutup dah kata. Baik, baik. Buka. Nak beli metu. Ha? Baru gelap store je. Dah ni gelap kejah hilang. Nah, dah tahu ke hukum hakam. Orang mari nak tolong atau lapu bicerah. Mari dengar letak punggung yang sejik. Dah mari. Bodoh pada bewok lagi. Faham? Dah kerti pasu. Yang kaki mu dah kelak gugur duduk dalam kubur. Mana jawapan mu? Bukan orang nak minta piti. Nah, nak suruh jadi cerah. Dok marah pula. Ngajur tu ramai kali. La ilaha illallah. Masa bodoh. Tengok ulama dulu-dulu ingat dia beranak tu jadi ulama tu. Imam Syafi'i tu ingat dia beranak dia pek tu bek. Imam Syafi'i tu. Dok ngaji. Dengar. Faham? Ha, belajar. Tok-tok guru kita ada tu ingat cerdik lalu. Masa kecil tu. Benar lah ico. Faham? Tok guru. Dorang ni jadi teru. Dah belajar. Ada orang ganjar zaman dulu pergi dengar. Nah, pergi ambil ilmu. Jadi gelap, jadi cerah, cerdik. Jadi bodoh, jadi cerdik. Nah, jahil, jadi tahu. Kau hina, jadi mudil. Tak ambuh juga, ada. Akhir zaman ni kalau orang minta timu nak ngaji boleh. Tapi aku nak 1,000 sebulan. Wajib kena bayar. Jangan main. Kelebihan ilmu. Nah, nah. Munak hari tengah sini boleh, 1,000 seorang. Haji kena bayar. Kena cari harta. Nampak? Mala yatimul wajibu illa bihi. Fahuwa wajib. Tidak sempurna suatu tuntutan yang wajib itu melainkan dengan suatu perkara. Maka perkara itu turut terheret menjadi wajib. Maka kita tidak akan dapat ilmu. Kalau kita tak waktu bit piti 1,000. Maka keluar piti 1,000 menjadi wajib. Ha, jangan main-main. Tapi ada tak orang minta piti 1,000 nak ngaji? Tak ada. Clear. Faham? Dak cas kepeng pun. Oh, boleh duduk atas kapek. Ada kipas atas kepala. Nak? Free. Layan tu guru sudah ngajar tunggu kat pintu. Ha, jangan lari ya. Kepung-kepung-kepung lah ke. Ha, 10 yard sekarang. Salam. Kaya lah aku. No. Tok guru, tok guru ngajar tu kaya pula ke. Nah, dah free je. Mari cerdik, dah mari lembu pula ke. Tak ada kira siapa-siapa. Bukan suruh mari kat kita, mana-manalah dalam dunia ni. Dah kita jahil, dia dengar. Nah. Ha. Ni siapa tak tahu ke benda. Dah tu dengar dah mana pula. Ada dah kuliah, ada ngajar, ada apa, tapi tetap lawan ulama. Ha, sebab tu hati kita kena ikhlas. Orang yang hati dia tidak ada keikhlasan, maka dia akan diperdayakan oleh syaitan. Sebab syaitan tak boleh nak pulang hati orang yang ikhlas. Illa ibadaka minhumul mukhlisin. Nampak? Aku tak boleh nak kacau. Syaitan kata, aku tak boleh nak putar, tak boleh nak kecek, tak boleh nak kacau, tak boleh aku nak pusing, aku tak boleh nak menyesatkan hamba-hambamu yang ikhlas. Jadi dia ada sedikit. Ada sedikit. Nah, ada teriman. Ada orang mengajar. Nah, tapi lawan Islam. Apa? Dah ikhlas tu. Apa lagi nyakit? Kata, ustaz dong mana lawan tu umum? Tak dong lawan Islam masuk peluang Ghazali. Ni, kabar dah ni. Setan kata, kalau dah ikhlas ya aku boleh kacau. Kalau ikhlas beragama, maka dia tak boleh. Itu kekuatan kita. Ha. Jadi mudah-mudahan Allah ampunkan maksiat kita yang telah lalu dan yang akan datang. Akan datang kita buat maksiat. Mustahil. Jauh. Sebab tu banyak hati Nabi kata, barang siapa yang buat gini. Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhara. Au kama qala. Siapa yang buat amalan ini, balasannya Allah akan ampun dosa yang telah lalu dan akan datang. Kerana kita ni jenis buat dosa dulu dan esok. Nampak? Yang tak buat dosa dulu, para Nabi. Yang sekarang dah buat dosa, para Nabi. Akan datang dah buat dosa, para Nabi. Kerana mereka maksum. Faham? Kita lepas-lepas, bertambung-tambung dah. Nah, dah esok dosa, banyak lagi lah pula. Ha, jadi kita nak Allah hapuskan dosa tersebut, tambuh. Nah, ha, melainkan buat dosa masuk syurga. Ha, baru kita nak buat dosa. Nah, ha, kamu-kamu ni kalau buat dosa masuk syurga dah, tengok. Ha. Nah, ha. Sebab apa yang kita duduk tahan kat sini? Nah, kita tak minum arak, kita tak berzina, kita tak kelek awet, kita tak kelek porong. Ha, kita tak judi, kita tak makan haram, kita tak tipu orang apa-apa. Pasal haram. Ha, ha, kalau tak haram, tak juga kamu. Ha, katakan mana tak haram lah. Main orang perang. Faham? Ha, boleh berzina, boleh apa tengok. Ha. Tok Imam tiga kan tau. Rau. Tak kena. Nampak? Dah tak haram? Dia kata tak apalah nak main orang puang gitu ini. Kalau beranak, ambil kena tangguh lah anak tu. Tak boleh lalak saja gitu. Tak nikah tak apa. Kalau gitulah tak tengok. Tok Imam kena tiga ni. Kalau sampai sepah. Tahu tak kena. Selisih dengan Tok Bilal. Nang kena sampai belakang. Siapa patah tengok ustaz orang yang lari. 80 orang awet tak lari. Apa? Dah tak haram? Barang sedap kan? Kedak dak. Kau puan dak. Budak-budak jangan jawab, orang tua jawab. Dari tidak nak nikah apa? Nah, tidak ada nikah pula. Faham? Tapi ada sempadan. Gini tak boleh, gini boleh. Sini tak boleh, gini tak boleh. Jadi kita belajar. Bila belajar supaya mana hak patut kita patuh, kita patuh. Hak mana larang, kita tinggal. Nah, dia gitu. Allah buat kita, dia tahu dah. Biar main. Nah, biar galak. Biar nyanyi. Biar miyazi. Biar rapuang. Rapuang, biar rajatan. Biar makan darah. Biar emak tu. Faham? Ha. Sebab tu Tuhan sedia belaka benda tu dalam syurga. Nampak? Ni, baca ayat ni. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun tajri min tahtihal anhar. Ukuluha da'imun wazilluha tilka ukbal ladhina attaqaw wa ukbal kafirin annar. Perumpamaan syurga yang dijanjikan kepada orang yang takut kepada Allah, yakni takwa. Di dalam syurga mengalir sungai, buah-buahnya tetap dan juga naungannya. Itulah kesudahan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Manakala kesudahan orang kafir pula ialah neraka. Balasan bagi kita duduk taat pada perintah Allah, taat pada larangan agama, balasan syurga. Nampak? Sebab tu kita sukanya duduk dalam dunia. Tapi kena ingat, molek dunia ni sebenarnya tak molek lagi. Nampak? Molek sebenar syurga. Syurga ni dia apa? Dia panggil ngesu. Ngesu. Orang ngelah sekali. Tak? Dia panggil happy ending. Di dunia ni tempat kita cari syurga. Bukan mati kaki baru nak ngaji. Ni hidup tak mari sejik. Mampu keras tak mari sejik. Nah, hidup kapan-kapan gagal lalu saja ikut sejik. Ni kerja. Orang tu ke laut. Orang ni gaus ming. Orang tu pasang mozek. Ni dia barogi. Ni dia badesi. Orang ni JKK. Orang ni tu ngelu. Pada sibuk gitu. Nah, dah bila nak hari sejik? Sibuk. Dah bila dah sibuk? Mampu keras. Nampak? Dipanggil dai hak. Hak tu keras lah. Dai mampu. Nah, mati dah. Bola kotak. Bayar sejik dah. Mijik minah kau. Bayar sejik dah. Bayar orang ngajak. Tak mari. Bengong aku. Bayar keras kejung tu boleh dengar tak? Telinga tak dengar dah. Mata tak lapak dah. Mata tak boleh buka dah. Hati tak boleh berfikir dah. Kaki tak boleh melangkah. Tangan tak boleh nak pegang pen dah. Oh, mari-mari dengar. Bola patok. Lepas tu nak syurga. Manyok cantik. Para wali Allah nak minta syurga. Malu. Wali Allah orang harkat dengan dia. Bukan wali nikah. Para wali yang dekat dengan Allah. Dia doa, dia minta hati dia. Ya Allah, lembutkan hatiku. Jadikan hatiku tenang dengan mengikatimu. Ya, minta syurga. Apa segan? Tak ada atuk. Dia berasa. Dato' orang tersahu. Kita tak jauh. Nampak? Kita beramal tak nak syurga kita tahu. Aduh. Lawang agama, lawang Quran, lawang hadis, lawang ayat, lawang ulama. Faham? Orang ajak balik kepada Islam lawang. Hei, kenapa? Tapi doa syurga Firdaus. Minta pula ya Allah yang Tuhan aku berikan aku syurga yang ada bidadari di dalam syurga itu. Nampak? Aku duduk di atas katil-katil syurga. Dikipah oleh bidadari. Bidadari dari mana? Bodoh lah kipahmu. Padamu lawan Islam. Biar boleh kau tak. Anak kita tak dengar kata. Eh, payah kita nak beri barang. Anak kita orang baik dengan kita, rajin dengan kita. Tak hormat ke kita pagi-pagi tak. Nak pergi sekolah, salam tangan kita, tiung tangan kita. Nah, kalau kita suruh buat benda-benda, buat selalu. Kalau tengok tangan kita ada barang balik kerja, mari ambil. Tanya pula ayah awak gini, gitu, gini, gini. Nah, oh baiknya anak ni seorang. Dia minta jam 50 ya, kita beli 150. Nah, kalau kita pergi atas tuition 3 malam, dia minta tambah 2 malam lagi pasal sedap nak belajar. Oh sayang kita. Berakhir pergi surau, ngaji Quran, hormat ke ibu bapa, jaga adik-adik. Dah sayang gitu. Oh lama minta, nak benda pergi, basikal. Basikal, nak gua ni basikal. Hak 400, 800 aku beli. Nampak? Nak jam gua ni, 200, 300 aku beli. Pasal apa? Pasal kita telah jatuh hati sayang pada anak ni. Kerana dia taat perintah kita. Ada seorang dia anak. Hak tengah. Nah, kita suruh ngaji Quran, dia pergi nyetik burung. Rehal, lepoh lancar. Faham? Mutu sikal kita lambat pelik mata, dia ambil, erik, lepas jauh. Oh, dia berlomba mutu, congek lepas surang. Faham? Lepas tu ketik wapelah hak jerang pula. Lepas tu pergi surang, tapi tak semayang. Dia gita tu imam seluruh lepas mata. Faham tak? Banyak ki, ha? Nah, malu kita nak molek boleh mari tari ambil. Nampak nak ambil dulu. Nak pasal apa? Curi motor orang. Kalau gitu minta apa tinggi kita nak wiyak. Payah dah lah. Ada binti-binti kan? Ada, perangai macam melang. Nah. Dah gitu juga kita. Nah, dah deraka ke dia. Tak taat petah dia nak bidadari. Ada mana ujung. Biar pada patut. Nah, dengan kelakuan. Kerja malah nak gaji. Nah, orang lain kerja sekolah. Maaf, satu je tak pergi. Dia mari kami saja. Nampak orang lain tak hari. Nah, sebulan 4 hari mari kerja. Lepas tu nak gaji lebih. Bos kata banyak cantik, aku dah kejap mengunjung. Nah, ha, gitulah kita biar agak padang patut. Nah. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan, taubat. Taubat dalam Islam ni cukup simple. Tak payah pakai serban nak taubat. Tak payah pakai jubah. Tak wajib pakai baju Melayu. Tak wajib ambil wudu. Tak wajib ngadap kiblat. Tak wajib dalam sejik. Tak wajib dalam surat. Di mana saja berada boleh bertaubat. Faham? Ha. Tengah gaul semi ni dia tengah tarik kayu panjang tau. Taubat kepada Allah. Aku tak sokong dah buat ni. Nampak tak? Boleh taubat. Ha. Hidup susah ke menang Allah 2-0. Susah apa? Kau sakit sungguh rokok ni. Kan orang taat perintah Allah dan Rasul menang dah kan? Pegang kau agama sikit dan nak juang agama, susah apa? Faham? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Ya Quran, sudah ha? Takkan nak baca khatam no, 30 juzuk. Nampak? Barang siapa yang taat perintah Allah dan Rasul, dah kita berjuang ni, duduk bersama dengan jemaah Islam, duduk tolong nak suruh Islam menang. Faham? Taat lah tu. Nah, Tuhan jawab dengan mang syartiah depan tu, jawabnya faqad faza. Bukan faza faqad. Betul duduk pada tempat jawab, maka jawapannya kalau mu nak reti, qad sesungguhnya, qad ni masuk di fi'il madi dengan makna sungguh-sungguh ti, bukan bakit lawak, bukan gurat. Faza, dia telah menang, bukan akan menang. Akan menang pilihan raya, bukan. Faqad faza fi'il madi kalimatun dallat ala maknan hadasin. Nampak? Madha. Nampak? Kalimah yang menunjukkan atas makna yang telah berlaku. Faqad faza, maka sesungguhnya golongan yang taat Islam ni, dia telah menang. Bukan sedang menang. Menang dah. Dah menang gua ni 2-0. Dah eh. Fauzan azimah. Nampak? Akan sebagai menang besar. Haa, susah apa lagi? Kira ni? Itu lah duka cita juga. Kalau boleh nak tengok gak depan mata Allah pada watak. Tu nafsu mu. Faham tak? Nafsu kita kat tu. Ha, Tuhan tak tanya mu Allah menang. Eh? Tuhan tanya mu alik mana. Alik akan sebang ke pada watak mulut mereka. Ha? Ha. Understand? What I'm talking about? Ha? Oh, speaking dia malam ni. Ji kok kalau. Tak usah susah lah kan eh. Ha. Dia nak beri pahala kita. Kalau dia menang akan boleh lah juga. Nak boleh pahala kau. Nah, dengung belakang dah bagai. Kau lagu. Nah, tak ada sumbangan tak ada. Dah kaya dah. Dah kaya dah jadi kerajaan. Ada bitih yang kita. Nah, tak ada sumbangan lah dah. Nah, kau sipang lah pula dah tabung. Nah, ada ni kutip bitih. Nah, sahang akhirat. Wajib segera bertaubat. Wahai mukmin yang menderhaka, kita ya, jangan kata orang lain. Ha, ni dadah eh, ni mamak dah. Kita ya, mukmin yang derhaka. Jika anda melakukan maksiat, hendaklah anda segera kembali kepada Allah Taala dengan bertaubat kepadanya dari dosa itu sebelum terlambat. Sekarang juga kita dengar ni, dah hadir dalam hati kita, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Ataupun kita menyesal segala salah silap kita, sama ada kita tahu ataupun kita tak tahu. Kelak jika anda mati, anda akan menemui Tuhanmu dalam keadaan kotor dan celaka. Sebagaimana firman Allah Taala, innahu may yati rabbahu mujrima fa innahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Sesungguhnya siapa yang datang kepada Tuhannya dengan berdosa, pasti ia akan dimasuk dalam neraka jahannam. Di situ tidak akan hidup dan tidak akan mati. Allahu Rabbi. Waktu kita, kalau kita fikir banyak dosa kita, dosa mata, dosa tangan, dosa telinga, dosa kemaluan, dosa kaki, dosa hati. Nak? Ha. Banyak dosa kita. Ulama-ulama bilang-bilang-bilang-bilang anggota kita ni ada lebih pada 400. Capa dengan tulang, capa dengan orak, capa dengan usuh, habis 400 ada. Nampak? Tapi ha kerek buat dosa 7. Ah ha, 7. Neh, ah ha, 7 jenis. Yang pertama sekali kaki, yang kedua tangan, yang ketiga lidah, yang keempat perut, yang kelima mata, yang keenam telinga, yang ketujuh kemaluan. Kemaluan, faham tak? 7 jenis. Ha. 7 jenis ni nampak, yang 7 jenis dosa kaki dia tu, berjalan ke tempat yang haram, dosa kaki tu jom heboh tak, ditaja oleh kerajaan mal'un. Nah, ha. Ada pula Nabi kata kalau pergi tempat orang puan nyanyi, kalau muzik ada khilaf ulama. Tapi kalau orang puan naik nyanyi cepetah, memang haram, tak ada khilaf. Faham baik? Nah, ha. Kita dah ekstrim kau dalam bak hiburan ni. Nah, ha. Kita sederhana. Walaupun ada orang kata haram muzik, tapi ada juga ulama orang kata haru. Nah, ha. Ulama orang kata haru tu bukan mengajar surah. Ulama muktabar kau, imam kau. Nampak? Ha, jadi ada jalan tengah dia. Tapi kalau perempuan nyanyi atas petah wawah-wawah macam beruk gila gitu, tak ada ulama kata boleh. Nah, sebab tu orang tanggungkan hak kata-kata muzik-muzik hak haram ni, sama ada dengan sebab ada hidang agak atau dengan sebab ada rapuan nyanyi. Faham? Kalau muzik saja main itu belum ada khilaf ulama, tak sepakat, tak ijmuk. Faham ni? Itu apa yang diharap ulama tanggung dengan sebab mughanniyah bidu wanita. Neh. La yashrabanna nasun min ummati al-khamra. Umat aku akhir zaman akan ada satu golongan kedaruh arak. Nampak? Ha, jenis mabuk arak. Dia ni nyanyok ah, minum arak. Nah. Ha. Mabuk tadi. Neh. Ha. Kalau kau lumpuh, orang Islam minum arak. Nah. Dia ya, tengok jalan Pi Ramli, jalan Sultan Ismail, jalan Bukit Bintang. Bukan minum dalam luar. Waktu bit derah lah, tarik buih tu bit luar. Kalah ni, tinggi-tinggi ni. Faham? Tokek tapi. Islam, minum kok. Dalam kapal terbang, kita ada kok. Terbang mah. Mah babu. Nah, ada minum kok. Kau terbang bunah tak? Nah, ha, kapal terbang bunah tak benar tak? Harap. Kalau nak obelai nak minum arak, boleh ada dua tank je. Orang kapi. Nampak? Kena ada permit. Nampak? Berunang. Joli-joli dia pun maknanya ada kat Islam. Kita buat kilang arak tu. Pak Utih ada dalam Malaysia. Bapak kilang. So, ada sejik minum arak. Kilang arak. Nak? Ha. Wa yusammu nabi ghairi ismihi, dan dia ke mereka menamakan arak itu bukan nama arak, bukan nama lain. Dia dah tulis arak, dia tulis gitu. Nah, dia banyak nama. Kalau kita pergi kedai lika, kedai minuman keras, Kelompok dia, Kelompok ada. Nah, ha, Johor baru ada. Kedai minuman keras ni daripada depan sampai belakang sebapak kedai tu arak semua. Tapi dah tulis arak, tulis lain kan. Ada whisky, ada brandy, ada toddy, ada beer, ada macam-macam macam. Ada stout, ha, macam ni Tiger Beer, Pala Lima, Pala Bro, Pala Bewok, Heineken, jenis stout, macam-macam macam. Nak, ha, tu ada. Ha, tu special kan tu. Nek, ha, pergi minum arak, kat kedai-kedai arak. Yuk zambu ala ru'usihim bil ma'azih. Umat aku sebahagiannya pula lagi mereka, kepala mereka bergoyang-goyang dengan sebab muzik. Bukan muzik saja ulama kata jadi haram tu. Wal mughanniyat, dan perempuan-perempuan yang bernyanyi-nyanyi. Ada orang ni, jom heboh. Perempuan nyanyi. Nu air putih juga. Bukan orang duduk tiganu je. Wala nu kuala besu juga. Duduk nu kijak tu kong. Nak tengok perempuan bernyanyi. Eh? Ha, situ haram jadi maksiat. Nah, Dia tukang taja, tukang taja boleh dosa. Hak tukang gi seorang suti dosa. Hak tukang suruh orang gi, ah tu banyak dosa. Hak kapal lah kerja, datanglah tuan-tuan pang-pang, nampak? Dua malam jauh hebo di Kuala Terengganu, ah balik awak tu. 5,000 orang dengar, 5,000 dosa boleh. Hak tukang awak benda, hak tukang awak anak panah, tunjuk koning, koning, koning, koning, koning, ah boleh sahang belaka. Lepas tu kerajaan negeri, hak tukang bincang mesyuarat, apa nak luluh apa semua, ah boleh sahang belaka. Nampak? Oh, parok lah nak. Dah dosa kita tak tangguh dah dosa ajak orang pada maksiat. Wadadu adalah syari kafailihi. Nabi kata orang yang menunjuk kepada kejahatan sama banyak dengan dosa orang yang buat. Nah. Dia rakyat yang tukang sokong beri undi pada golongan seperti ini, ah ha, boleh attack lah. Nampak? Ah ha, bagian tu boleh attack pada ain. Atau ha. Kata lu kabar. Nah. Ha. Bukan orang wah-wah tak tahu benda deh. Orang nak kabar ni orang risik dulu, orang selidik dulu. Bukan orang gila dengan jauh kan. Wah-wah orang gila. Nak? Ha. Dah jadi gana ramai-ramai. Dia beripun tengok apa yang joget kan. Baru ni. Dah jadi guana negeri Tianu. Tuhan kata, ya Rasulullah bi umul arda. Allah akan hancurkan negeri itu. Negeri Tianu lah. Nampak? Waya ja'alu minhumul qiradata wal khanazira, dan Tuhan akan jadikan mereka itu sebagai kedam babi-babi. Neh, Nabi kata. Bukan aku kata. Nama. Qiradata wal khanazira, al qiradata. Maknanya monyet-monyet. Akan jadi monyet ayat kanu ni. Jadi monyet, jadi cipenzi, jadi monkey, jadi beruk mayih. Ha, segala jenis mamang nampak ke habis masuk belaka. Wal khanazir, jamak bagi khinzir, dan menjadi babi-babi, babi hutang, babi tunggal, babi merah, babi siku, ada belaka. Faham? Nabi khabar. Tak percaya Nabi, tak nak je kan? Itu saja. Tak ada payah ke mana? Itu masalah. Negeri kita dulu, negeri kemungkaran. Jadi benda hak kita sekarang, kena cegah kemungkaran. Kena larang, kena becik. Kena jatuhkan golongan yang nampak degil sangat ni. Bila kita beri kuasa pemerintah, mereka tetap melakukan kemungkaran. Ada apa? Kena cek lah. Tu iman sekali salah. Nah, hari tu salah dah sekali. Ni salah pula. Lama mana senggang? Kat 2 tahun dah. Berapa pula? 3 rakaat subuh. Tak cek tak iman gitu. Salah tu. Faham? Lepas tu kita tegur lah. Subhanallah. Subhanallah. Tu iman salah. Mana turun lah. Nah. Ha. Dok ni nama sama hari-hari ya subuh 3 rakaat, garik 8, isya 2. Memang tengah-tengah lawan terus dah ni, hak hukum betul. Ha, kalau tok imam itu kalau kata subhanallah, dah buat mana? Berkah tok lah qada. Faham tak? Ha. Dah pemimpin gitu juga, faham tak Kalau dak faham bodoh benda. Mana tegang benda dak kabar eh? Bukan kita nak suruh sakit hati benda. Bagi pemimpin yang kita suruh turun, kerana kita sayang ke dia. Nampak? Kan dia dak parok ditanya di akhirat nanti. Nah, sebelum dia ditutup mata oleh malakul maut dan dia bertaubat kepada Allah, dak turun dia tu, maka tak panjang, tak luah kezaliman dia. Maka barang siapa yang datang kepada Tuhan ni mujrimah dalam keadaan berdosa. Ha. Kaki berjalan ke tempat maksiat, tangan tempat maksiat kau, tangan tukang curi, tangan buat maksiat, dosa tangan tu. Nah, ha. Lagi benda lagi, dosa mata melihat benda yang diharamkan oleh Allah, dosa mata. Telinga dengar orang ngopak, lidah nampak. Ha. Duduk fitnah korang gitu begini. Kemaluan berzina. Nah. Yang paling ganas sekali 7 ni iaitulah mata lidah dengan kemaluan. Dia ganas sekali. Keting jarang awak rasa keting. Jarang lutut, jarang tiok, jarang kepala bau, jarang dada, jarang belakang, jarang pinggang, jarang. Banyak 7 ni. Tapi dalam 7 ni hak rare sekali. Hak kau kali. 2 ekor. Iaitu lidah dengan kemaluan. Bapa dia bisa kali? Pasal dia lembek. Barang lembek, jangan awak gurau bawah. Suka lah punya kelemah apa. Nah. barang tidak bertulang tu. Nampak? Nabi kata dah jagalah dua anggotamu yang berlubang. Benda tak berlubang. Mulut. Ha. Yang kedua, kemaluan. Ha, dua ni bisa. Barang keras. Tak bisa mana. Napak ya bisa. Nampak? Tak bisa mana. Tengok kura. Kura mana keras dengan ular? Kura. Kura. Lembuk. Lembuk kura. Keras. Nah, ini tak jalan. Kecil-kecil lalu kau tak belakang. Yuk. Pada larut kaki. Dah langit tak belakang. Dah licin. Kerah ketung kulit. Kerah pada tepi keledai. Kura. Nah. Tapi ada wak orang. Ada dengar lama itu. Tiga lelaki terbunuh diketik kura-kura. Ada? Tak. Orang mari dekat. Malah tengok yang datang ni. Apa? Loga tengok muka. Dia pun masuk pada duduklah sarang. Betul tak? Kura. Kerah. Tak bisa. Tak bisa benda ni. Larok ni. Mbek ni. Kole. Nampak? Barang kole. Kole. Jangan buat kura. Nampak? Tok Bila berhenti nak pecing. Ha, masuk larok. Ha, dia tengok kiri kanan. Orang tengok tep bawah. Akak kain duduk. Apa? Weh. Tak. Tujuh malam katik. Nah. Ha. Tapi kalau kura, tak ada benda. Kura lari gitu je. Ha. Ha. Kita cinta belakang ni, tak arah ini. Ha. Pasal apa? Pasal tak ada tulang, barang lembek. Nah. Ha. Dia nampak ganah. Tak ganah ni. Kalau lembek, nampak lembek, pegang balik awal. Nampak? Ha, gitulah mulut. Mulut kita. Bisa. Tak bisa. Sebab apa Tuhan Wi dua? Dabar pakau. Kerana banyak membuat dosa. Tutup dengan gigi. Konkrit ni, mozek depan. Tutup pula dengan bibir. Tubik molek ada. Roh lidah. Jerebar ratu ni. Cara mau tangga ratu ni. Dengan mulut jadi kapir. Dengan mulut kekal dalam neraka. Dengan mulut keluar pada Islam. Faham? Oh, jangan main mulut. Dia tanjang ada pedang. Ha? Kena tikang. Ha? Orang kita berlawan-berlawan kena. Tikang di kerih. Kena tikang di pedang. Kena tetap. Sebulan setengah. Eh? Oleh parut. Tapi kalau kena ketik di lidah. Oh, jangan main. Bawa umur. Siapa tua? Lama dah tu dia balas hari tu. Dia jumpa ni, 2011. Dia kata, aku ingat lagi mu kata kaku itu. Masa buah merah. Oh, lama. Buah merah lama mana? Dah, tahun 26. 80 tahun lebih dah. Tapi dah hilang lagi. Bisa diketik oleh lidah. Jangan main lidah. Nak? Haa, barang lembek kan? Buat orang. Hak bawah ni kemaluan. Gitu kok. Jangan buat main. Nah, gura-gura puik tu big baby. Nah, jangan buat gura dia. Kenapa punah jana habis kapung? Rosak habis keturunan. Nah. Ha. Ha, lain tangan tu dah jarang tumbuk orang. Kaki kerah, main boxing siang. Ana jarang sepak orang. Nah. Ha, nampak dia bisa, tak bisa mana. Patut kau puan dia menang ngetut lelaki dia. Faham tak? Ha, main bini. Tuhan buat rapang ni segera lembek. Jalan lembek, berlari lembek. Nak? Ha. Batulah tu adalah pertandingan mana pun dalam dunia. Kita pergi lah sokang ni mana? Di Afrika Selatan, Mongolia, Perancis, Kanada. Di mana saja sokang, kalau jenis kederak, dia buat lelaki suku, puang suku. Pasal puang tak ada kederak. Tak gagal. Tak buat cetong. Lembek loli. Faham? Satu meter berlari. Suku puang lagi suku. Faham? Lapak tinggi, puang lapak suku. Ya, ya, lapak sama lelaki. Main bola, puang suku dah. Gok lawang set lelaki. Nah, bagian tenaga, tak gok dia. Tapi bagian mulut, bagian mulut dia buat sama. Tak dengar pidato, puang dia lawang lelaki. Pasal apa? Pasal tukang dekat bagian mulut. Faham tak? Haa, mulut, nang lalu dia. Kita tengok bekeh lah ni, tuk lelaki ni. Kedai kopi, kapal, sembang kedai kopi. Gegor habis kapuk lah kedai kopi. Nah. Misal ni, dia batu mengasuh kan. Faham tak? Tapi di rumah depan bini dia tu ni. Pasal apa? Pasal ada bisa. Bini ada bisa. Iaitu lidah. Faham? Senjata bisa tu. Jangan main. Kita ada lidah kok. Dia ada lidah kok. Tapi oleh kerana Tuhan tak beri pada orang perempuan segala kekuatan, beri kepada lelaki belaka, maka Tuhan balas bisa lidah dia bisa orang perempuan. Kita berlebih. Perang. Dia buat kerah. Macam lembu duduk tabeng. Faham? Dia waktu bis patah eh. Kita tersing. Buku pakaian tu. Lari. Johor kilang papan. Faham tak? Ni ramai. So lah. Tu lidah. Ramai masuk neraka dengan sebab lidah. Oh, tu Islam ni dah zaber, Islam tak kucing, ada tak? Mulai lihat dia masuk neraka. Ni wala jadi kafir. Duduklah neraka yesterday, now and forever. Faham? Tu doa. Jangan main hidup. Ada lagi barang siapa yang datang kepada Tuhannya mujrimah hala kaunihi mujrimah, hal keadaannya membawa dosa, tak dan bertaubat kepada Allah. Dia jawab gua ni, fa inna lahu jahannam. Asalnya fa inna jahannam lahu, tapi ditakdirkan barang yang muakhar menunjukkan perkara itu pasti, dan itulah jawapannya. Maka telah sabit baginya nampak jahannam, iaitu jahannam bukan lain lagi, duduk dalam api neraka. Jangan harap anda akan terselamat jika anda tidak segera bertaubat dari maksiat. Wallahu a'lam. Dia tengok soalan dia. Apakah hukum sembahyang serong kiblat sikit-sikit? Asal kiblat straight, dia okey. Lepas tu saya sembahyang lari sikit, adakah sah solat itu? Ha. Ini kiblat auto, lepas tu lari sikit gitu. Nampak? Eh? Lari itu lari sikit. Niat betul. Niat gini. Ha tak? Dia betul tak gini lah. Ya. Lari sikit. Jawabnya di maaf jika dia tidak nampak Kaabah di depan. Ini sebut dalam kitab fiqh. Yang tak bolehnya lari banyak. Kiblat auto-nya gini, kita mayang gini. Faham? Kalau gini, gini, gini, gini, itu biasa. Kita masuk dalam bandar, yang ada bangunan tinggi, kita naik atas. Kita tengok bawah, sejik kan banyak surat bawah. Yang ni gini sikit, yang ni gini sikit, yang ni gini sikit, gini sikit. Tapi arah ni sama. Faham? Kalau gini, dinu belakang dah dipanggil. Kerana yang ni gini sikit, gini sikit, gini sikit. Tak apa waktu. Eh, bukan kita nak tarik tali. Cim, mekoh kiri dengan kapal terbang, tarik tali. Baru tu. Nak? Haa. Hak dah boleh lari banyak. Sejik ni gini belakang, gini belakang, gini belakang. Gini lari sikit, lari sikit. Surat ni, gitu. Ah, balik awal surat ni. Berat nanang. Nah, lari sikit tak apa. Soalan seterusnya. Nak nasihat aku mana kak? Kawan serumah suka buat balik tunang lelaki. Masa saya tak ada di rumah. Ha, dia tunang boleh buat balik di rumah. Tapi ada orang teman, ada mahram tak ada fitnah. Ha, boleh ziarah tak ada masalah. Ni buat balik, buat balik suku dua orang. Tak boleh lah. Neh, ha. Walaupun tidak terjadi zina, dipanggil syadu zara'i, tutup pintu kerosakan. Mak dia duduk dua orang kau. Ha, yang jadi benda lain lah. Neh, ha, jadi nak sihat gua ni, nasihat cara hikmah. Dulu kita nasihat keras sangat, tak jadi apa, jadi balas nasihat cara lembut pula. Nah, kita tak jadi apa, dia tak malu untuk orang yang malu. Jangan kita duduk ripuk-ripuk lagi. Neh, ha. Tidak siang ke dia. Neh, ha, orang apa rasa-rasa pedih hak dia malu. Ha, kita kabur orang tu kan. Tak apa orang ni ngupak. Tujuan nak beri islah, beri kebaikan. Neh, ha. Atau time dia balik tu pasang orang baca surah Yasin. Nak dia balik tu pasang kaset ngaji. Nak, ataupun cerita pasang cari-cari orang ngajar BCD apa bab mati. Nak, dia tengah awak baru awak balik. Baru awak balik buat prank, dia terpaksa pasang kaset luar bab mati. Nampak marabbuka wa man nabiyyuka, dia pun tu masuklah motoka dah jadi dah. Ha, ada doa elok dari segala musibah ketika pergi pulang kerja kan. Saya kawasan saya itu ramai warga negro dan Cina, dua warna pulak mu duduk ni. Jadi kita nak pergi kerja, kita tak mungkin kena musibah. Kena ingat, yang pertama ni berdoa. Kita keluar pada rumah berdoa. Kadang-kadang kita doa tak mau, tapi hari kita tak ingat baca doa, kena musibah. Ada kat gitu. Tapi ingat, bila kita berdoa bukan wajib, tak berlaku musibah. Kadang-kadang musibah tu kerana Tuhan nak beri pahala kepada kita. Tapi sebagai ikhtiar kita, nak baca doa naik kenderaan. Nah, keluar daripada rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah. Ya Allah, aku keluar dari rumah ni dengan nyebut nama-Mu, aku berserah maknanya keselamatan aku kepada-Mu. Nah, ha, banyak baca-bacaan yang mudah bagi kita. Soalan seterusnya. Apa kalau seorang guru mengatakan perkataan kasar pada anak murid? Jawabnya kasar boleh, yang tak boleh caruk, maki hamuk, tak boleh. Neh, ha. Kasar boleh, mana bekeng, jerkah boleh. Kerana ulama-ulama dulu diceritakan kisah dia dulu masa mengaji, masa cek-cek, jerkah. Tok guru dia penyak dia, tok guru dia jekoh dia. Nah, tu tak apa, tak bolehnya maki carut. Neh, kerana takut diikut oleh murid-murid. Dalam perkara solat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, selawat atas Nabi, terdapat bermacam selawat yang panjang dan pendek dibaca. Manakah yang lebih afdal dan diamalkan oleh alim ulama? Apakah harta peniaga yang ditinggalkan pembahagian yang tak betul? Apakah harta apa? Harta pesaka yang ditinggalkan pembahagian yang tak betul dan dari sumber yang tak halal seperti daripada riba. Rasuah. Pesaka itu turun temurun hingga ke anak cucu, cicit. Apa hukum dari pandangan Islam harta anak yatim? Baik. Harta haram ni ada dua jenis. Yang pertama haram, harta haram yang kalau kita jadi saka pun tak boleh bagi, kena pulang balik. Faham? Seperti harta tu harta tipu orang. Nah, harta bukan harta ayah kita, harta tu dia ketek pitih orang. Maka bila mati ayah kita, pitih tu tak boleh bagi, kena pulang balik ke tuan dia. Tapi kalau punya ayah kita itu dia buat pinjaman riba itu, pinjaman tu memang haram lah, pasal ada janjian riba, ada muamalat riba. Daripada itu dia pun nega, nak boleh beli tanah, beli apa. Hak tu dia panggil dari yang harta yang tidak ada keberkatan, kerana berasal kaya dia ayah kita ni dengan sebab mula buat pinjaman riba, harta tu bagi saka. Jadi tengok kalau jenis hak orang, harta tu pulang balik. Nah, tak boleh bagi saka. Soalan seterusnya, beritik pada ana supaya mudah hafal Quran. Oh, mana kita beritik, kita bukan hafal Quran. Tanya orang hafal Quran. Neh. Ha. Apakah kelebihan orang yang menghafal Quran di hari akhirat kelak? Dia tak makan api neraka, orang yang ada ayat Quran dalam dadanya. Ada satu ayat, ada satu surah, ulama kata tak makan dah, apatah lagi 30 juzuk duduk dalam dada. Neh. Ha. Bukan maknanya bila kita tak makan di api neraka, beres dah aku ikut awak dah lah. Bukan gitu. Mana kelebihan ayat Quran ada dalam hati kita. Nah, waktu baik pada kita tak hafal lagu, baik kita hafal ayat Quran. Dia menjadi pendinding, ne? Dan dia menjadi penyuluh bagi kita. Soalan seterusnya, bagaimana kita perlu ganti imam bila imam batal dalam sujud? Nah, imam dalam sujud batal, nak ganti lagu mana? Jawabnya, gantilah betul lah. Macam mana kita nak pergi depan? Contohnya imam dalam sujud batal. Dah kita tahu dah imam batal dalam sujud. Dah tahu. Sebab tu imam jangan lari dalam sujud. Imam kena lari setelah akad daripada kepala. Orang yang bukan imam, makmum ataupun sembahyang seorang dalam sujud batal. Tak boleh dah dia kata Allahu Akbar, wajib kena lari selalu. Melainkan imam seorang yang dalam dunia ni dalam sujud, walaupun batal dah, boleh kata lagi Allahu Akbar baru lari. Supaya orang tidak tertunggu-tunggu imam, kerana imam dalam sujud dia lari dah. Nah, orang duduk tujuk lama nak akat kepala dah orang ni, dah ada imam balik berok boleh-boleh ada dah. Jadi imam Allahu Akbar, orang pun bangun belaka, nampak imam, imam pun bangun lagi terjungkut ikat, kerana batal dah. Dah nak pergi nak kati kuana ni, duduk antara dua sujud. Jawabnya, bangun lah makmum tu, bangun dulu kalau nak kati tu, bangun jalan, duduk balik sujud yang kedua. Jangan ngesok dalam tahiyat gitu. Nak jeng habis jadah. Boleh kira bodoh. Nampak? Bangun. Ulama kata bangun dulu. Boleh tak keturunan Nabi ambil duit kerana sembahyang mayat? Jawabnya, Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, di sisi jumhur ulama, dilarang daripada makan zakat. Kalau duit orang pemberi orang tu zakat tak? Hadiah tak? Dan hadiah boleh, tak ada masalah. Neh? Apa hukum cukur janggut dan simpang misal? Jumhur ulama kata haram cukur janggut. Haram cukur janggut. Muncul ada beberapa kaum, satu kaum yang mengatakan makruh cukur janggut. Boleh tahan ke? Tapi no'eh ni. Nah, no'eh. Tapi tak apalah, ada khilaf juga. Sebaik-baiknya jangan cukur janggut. Dan simpang misal hukumnya harus. Ni pendapat yang paling kuat. Yang ni nak cukur boleh, simpang misal boleh. Jangan siapa misal tutup mulut. Ah ni dilarang. Ada sebut dalam kitab Syari, kitab pada menyatakan bulu dan rambut hukumnya tak boleh. Misal jenis tutup mulut. Ada kan jenis tutup mulut. Kalau nak makan nasi kena selok misal. Selok makan nasi. Lain. Ha. Hukum perempuan cukur bulu rama yang tidak terkena air bila mengambil wuduk. Perempuan cukur bulu rama tujuan dia kerana berhias bagi suami je boleh. Faham? Ha. Tapi kalau maknanya dia bercukur rambut kat tepi ni takut kerana tak rata air, diharuskan syarak. Ha, kadang-kadang rambut ni panjang, kadang-kadang tak kena, selok duduk atas telinga, ambil wuduk tak rata. Padahal bulu tu duduk dalam muka, dia bercukur wasnah. Itu diharuskan pada syarak kerana ta'awanu al-birri wa taqwa. Nah, ada pun bulu keting, bulu lengan tak boleh cukur perempuan, mereka dia telah bersuami. Nah, ha, kerana untuk suami saja. Ha. Soalan seterusnya. Kawan saya kata kalau negak dalam sejik tak boleh. Apa sebab tak boleh? Tanya dia. Dia menyarak ni makruh. Nampak? Menaikkan kerana berubah. Nah, kadang-kadang kita sakit perut ngak, kita tak netang kau sakit, kita negak. Ni kadang-kadang boleh hilang. Ah, tu berubah kau panggil. Batu Nabi larang tidur negak. Neh, tidur menyarak dalam masjid termasuklah. Bukan kata dalam sejik dalam balai raya budak ni tidur negak. Dah naik dalil tu haram dah sedak lah. Tapi tidak disukai. Dah? Ha. Soalan seterusnya. Batal dah wuduk tidur masa kita. Batal dah wuduk tidur. Tertidur masa kita duduk. Jawabnya. Tak batal wuduk kalau kita tidur dalam keadaan kalau nak ketuk tak tubik. Nah, tak batal. Cuma golik ke dengan jebak duduk. Sebab tu Nabi mula-mula dia kata al-aina al-aina ni wika usahi. Bamana ma fala tawaddu kama qala. Mata yang tidak tidur maknanya sedar tu, jaga tu, dia ingat. Dia sedar maknanya. Sama ada dia ketuk ataupun tidak. Sebab dia tak tidur lagi. Bamana ma barang siapa yang telah tidur fala tawaddu, maka hendaklah dia mengambil wuduk. Nampak? Ha. Kenapa? Kerana wuduk ni telah batal. Tiba-tiba sahabat menunggu semayang Isa. Nah, dalam keadaan tidur, dadah rakamat tu bangun semayang. Tak ambil wuduk. Padahal tidur batal. Jadi ulama' pun istimbak hukum apa yang tersirat. Rupanya, betul dah Nabi kata kalau kita tak tidur, kalau kita tak tidur, sedar, maka kita tahu kita ketuk ke tak. Tapi kalau dah tidur, tak tahulah ketuk ke tak. Sebab tu sahabat boleh bangun. Boleh semayang, dah ambil wuduk. Sebab tidur duduk. Bila duduk, boleh ketuk kok. Tak boleh tak ni kita duduk ni. Boleh ketuk. Tak boleh tak. Ha, maka kalau kita tidur gini, tak patah wuduk. Tak syarat duduk atas kursi. Atas tubuh pagar. Atas lata. Duduk atas tong ikan. Mana kalau nak ketuk, tak boleh. Tidur, tak patah wuduk. Atas motor sikal. Atas naik motor. Naik motor kalau kita duduk atas kursi molek ini boleh ketuk tak? Tak boleh, menaikkan kursi pun bocor. Memang tak boleh ketuk. Walaupun kita tidur lama, mana kita start naik sini pinan merah, kita start motor. Nah, lepas tu kita pun tidur. Bangun tak bangun, dapat kuatang. Tak patah kau. Faham? Sebab punggung kita duduk atas kursi. Tak soal-soal, mana boleh kondar tu tak soal-soal, masa ada punggung ni. Faham tak? Ha. Ni kalau kita duduk gini nak ketuk buat kau ni? Kena sanggeng ya tau. Nampak? Bermakna kalau tak sanggeng, tak boleh ketuk. Bila tak boleh ketuk, patah tau. Tak patah. Ulama kata walaupun tidur dia tu sampai mimpi. Mimpi mana boleh buat Islam. Tak patah kau. Bayar bunga pinjaman bank dengan duit bunga ASB. Jadi bunga atas bunga. Tak boleh juga bunga atas bunga ni. Ingatlah duit yang kita tak boleh sengelem buat benda haram. Kalau ada benda haram tangan kita ni, maka ulama kata berilah sumbangan pada tabung-tabung jihad. Nampak? Jangan pakai untuk keperluan individu. Neh? Ha. Boleh duit bunga tu tasawwak guna untuk keperluan kita, untuk manfaat kita. Nak atau ke Palestin buat beli senjata. Apa hukum ambil wuduk ketika telanjang? Apa hukum mandi telanjang? Pulak jauh. Baik. Tidak ada sebarang nas yang mengatakan hukum ambil wuduk telanjang. Yang ada pandangan ulama. Jadi setengah ulama dah sebut masalah ambil wuduk telanjang. Setengah ulama sebut iaitu hukumnya haram. Wuduknya sah. Nampak? Kerana wuduk ni dia ibadah yang tak perlu pada telanjang. Walau bagaimanapun dipertikaikan oleh ulama juga kerana itu pandangannya saja. Jadi sebaik-baiknya ambil wuduk pakai kain sahal. Dah mandi telanjang haram dosa besar. Nampak? Kalau mandi luar lah. Telaga luar tu. Dok dalam bilik air dua pendapat, tak ada yang ketiga. Satu kata makruh, satu kata harus. Dalam bilik air tak ada orang tengok. Pendapat yang pertama kata makruh, pendapat yang kedua kata harus. Dua-dua ni tu belaka. Ulama muktabar belaka. Dan kalau ada orang boleh tengok, kita mandi senajang, pasti sebelum tu ada orang tengok. Ada haram juga. Kalau orang tengok pun. Tengok kat mana? Tengok seluruh tubuh lah. Dah biar bini kita. Ada hak? Biar faham baik gitu. Kalau anak, anak tengok pula. Kalau budak jenis dah reti, maka tak apa. Awitif lilladhin lam yadharu ala awratin nisa' tu kata dalam Quran. Kita mandi telanjang. Anak kita ada sebelah duduk dalam besen. Mandi kau, main itik tiga kau duduk dalam besen. Umur berapa tahun? 2 tahun setengah. Reti lagi. 3 tahun setengah reti tau. Tak reti lagi. Tengok benda. Dia pun main itik mula. Pasal dia lam yazharu, Tuhan sebut dalam Quran, tak reti lagi bab-bab aurat ni. Dia tengok kita ingat wah pelang itu dia tak reti pun. Tapi kalau besar reti dah haram. Ayah mandi telanjang, anak pun ada sebelah. Anak besar mana? Dia kata 3. Tak boleh. Pasal reti bahasa tau. Apa hukum semayang tutup mata? Jawabnya, apa hukum semayang dalam keadaan tutup mata? Jawabnya, tak nampak. Dah tutup mata, tak nampak. Baik. Asalnya, sunat kita semayang dalam keadaan membuka mata melihat tempat sujud. Ini yang masyhur sekali. Walaupun ada sedikit sepatah dua pandangan lain, itu yang masyhur. Sunat tengok tempat sujud. Jadi sunat melihat dan makruh kita pejam mata. Tetapi apabila kita melihat jadi tidak khusyuk. Umpama zaman leniga macam-macam ada kalau kita buka mata. Maka kita pejam jadi khusyuk. Maka sunat melihat tempat sujud dengan sunat khusyuk mana lebih besar? Ulama kata, besar sunat khusyuk lagi. Maka boleh kita pejam mata kerana mendapatkan khusyuk. Faham? Semasa mengapa batu juga menjadi bahan bakar api neraka? Ditanya apa dalam neraka batu tu menjadi unggung api neraka? Jawabnya, kau pandai Allah Taala. Dia nak buat guna-guna hok dia berlaku. Waquduhan nasu wal hijarah. Dalam neraka ni manusia menjadi unggung. Kalau kita nak bakar tak, nak panggang ayam, dia ambil purung dengan kayu api. Supaya nyala api. Akhirat kaki purung tu orang. Orang api. Faham tak? Dibakar menjadi punggung api neraka. Wal hijarah dan batu. Buka kitab tafsir, batu berhala. Bukan batu patah kita. Batu hok jenis wak tak pekong. Maksudnya berhala-berhala duduk di dalam api neraka. Bukan nak kabar berhala tu kena seksa. Berhala batu je. Tapi nak menunjukkan dengan kebatilan yang dia sembah pun sekaligus dicapok dalam api neraka menjadi unggung. Itu maksud dia. Panjang mana kita boleh simpan rambut? Nak simpan rambut pula. Bayar hutang tu. Rambut panjang mana? Baik. Rambut orang laki-laki ni boleh panjang. Panjang mana hak sunnahnya? Sebut dalam beberapa kitab sunnahnya. Rambut Nabi ni sampai ke kena bau. Rambut panjang kena dibau. Tapi Nabi pakai segebang. Rambut panjang pakai segebang. Kan ada cerita-cerita dengan marak dulu-dulu dia buat. Nah, pakai serbang, rambut panjang. Tapi bukan panjang macam Ramli Sarik. Panjang macam kena bau. Ha, itulah rambut panjang yang sunnah Nabi. Kemudian panjang pada tu haram. Ha? Ada ulama kata. Panjang yang kalau orang tengok, ingat puang. Ha, situ haram. Jadi tak ada kodoh. Tak ada kodoh mana dia panci, naici, tiga seter, tak ada kodoh. Tapi kalau kata, lak puan, laki. Ha, kalau gitu haram. Kerana menjadi syubhah, tasyabuh bin nisa. Faham? Ha. Orang puan ke lagi? Kalau macam lelaki, ni orang lelaki rambut panjang, tak ramai panjang. Dah. Orang puan rambut pendek pula ni. Awet rambut pendek. Boleh ada guti macam boleh. Style gitu pula. Nampak? Ha, Kuala Lumpur ada jepa, patah ada jepa. Sekali jalan lima menara, rambut pendek. Rambut, bukan macam rambut kita ni panjang sikit. Macam orang lelaki biasa. Siap ada sekber ni. Nampak ada ni magak ni. Puang. Style gitu pula. Ha, tu haram. Kerana menyerupai lelaki-lelaki. Rupuang panjang afdal. Ujung rambut tu kena di punggung ni. Macam rambut mumul-mumul ni. Ha, tu bagus sekali. Rupuang rambut panjang sampai punggung. Dah pendek boleh? Pendek. Jangan sampai pendek. Macam lelaki haram. Nak? Ha. Dah kalau kutu... Boleh cukup tak kepala lopang? Boleh, tak ada masalah. Kerana tu berubah. Kutu tak jadikan awak beli sepu, hutang, minyak, tak nak jadi apa lagi. Ha, boleh cukup botok. Nah? Ha. Kerana berubah. Bagaimana kita nak tahu hati kita bersih ke kotor? Tak nak tahu mana kita. Masing-masing kita ukur dirilah. Kalau hati kita kotor, maka kita keluar ke mulut kita barang-barang kotor. Kalau hati kita kotor, maka kita tak boleh nak mendekati benda-benda yang bersih. Al-Quran tak masuk dalam hati kita. Nak ngapa jadi payah. Mayang jadi pun payah nak niat. Kalau ngajar dengar payah lekat. Hati kotor. Nak zikir pun payah. Pasal apa? Pasal nak berlawan. Nak berlawan takkan boleh. Dah bekas kotor. Takkan masuk zikir. Takkan masuk Quran. Takkan masuk selawat. Takkan masuk tasbih. Dah bekas tu kotor. Adidani layak cemian. Dia benda yang berlawanan dua ni dia berlawan lama. Kena bersihlah dulu. Ha, jadi kalau jadi tak jadi benda-benda kebajikan, kalau benda hak dunia kat jadi mudah, maka hati kita kotor. Masuklah dengan kelorok taubat. Ha. Apakah seorang yang menyamakan ulama tok guru kita dengan ajaran sesat ayah ping? Berasa ada orang kata tu. Ha, ni hak ni lah, hak seorang wanita. Ya, parti tu lah. Dia keluarkan nyataan, tok guru kita sama sesat dengan ayah ping. Nampak? Ha. Tapi dia tak akan tudung. Dia rambut jelek. Nak? Ha. Begitulah. Mudah-mudahan Tuhan ampunkan dosa dia sempat bertaubat sebelum dia masuk dalam lubang kubur. Nampak? Ha. Tidak. Dengan sebab lidah seperti ini, kerana darah ulama' ni dia beracung. Jangan awak main-main. Faham? Darah ulama' ni dia beracung. Beracung mana? Jangan kata lebih kurang. Nak? Kalau kita kata ke menteri, dia terhangkir. Kalau kita kata ke raja boleh tanggir, kata ke ulama jangan main. Nah, dia misbahul ummah, dia pelita umat kan. Dia yang terangkan umat daripada kegelapan. Walaupun kecil ya ulama tu, kan ngajar Quran ialah kampung. Bisa dah dia. Jangan buat lebih kurang. Mu potong lebih kurang congit untuk balik tang di lori minyak mu lagi. Tang. Ha tu walaupun ngajar Quran lah kampung je. Dak besar pak ngajar balung padi je. Tapi daripada kecil, daripada muda duk ngajar. Ha bisa-bisa. Nah, ha. Ni golongan sekular. Sekular ni dia memang jenis benci ulama. Islam yang benci ulama, Islam sekular. Nah, ha. Pasal apa benci dengan ulama? Dasar kaji dia, kita kaji anak kita kalau hak jahat kita marah, apa yang marah? Dia bahi kita. Anak kita hak babi, hak kekakeng, nah, hak jenis tak dengar kata, dia bahaya kita. Dak ah pasal kita marah. Kita melepeh. Nah, main basikal apa benda pada balik-balik ni. Nah, ah nak tahu tika masa langsung. Main bola apa benda ni. Dia tak berahi. Dia berahi kita puji dia. Dia curi motor orang. Mak kata Allah pandai sungguh mencuri motor esok curi pulak 2 3 kedai. Bagus anak mak. Ai nak gitu. Maka golongan-golongan toruk ni pemimpin-pemimpin sesat ni, dia tak suka dengan ulama pasal ulama nak tegur dia. Kalau ulama pakat jek belaka tak ada masalah. Nah, ha, itu sudah menjadi lumrah. Kalau kita buat salah, ha, orang tu selalu larang kita, kita tak berahi. Saya selalu fikirkan, apa hukum lambatkan bacaan itidal tu baca ayat sunat yang lama dalam itidal atau melamakan bacaan duduk dalam dua sujud. Tak apa baca iktidal lama sikit, tapi jangan sampai panjang benar. Kerana dia ni adalah rukun yang pendek. Kita juga duduk antara sujud. Nabi tak duduk lama. Setengah-setengah kita imam, dia silap. Dia sujud sekejap je. Tapi masa yang dia ambil untuk duduk antara sujud lebih lama daripada sujud. Jadi terbalik pekerjaan. Pasal sujud sepatutnya lama. Nah, ni sekejap je duduk antara sujud, Nabi ni fasih. Nak menceraikan saja. Saya selalu fikir bagaimana kejadian Allah. Bagaimana Tuhan wujud? Bagaimana Tuhan cipta manusia? Ada darah, segala benda yang mendalir, mengalir dalam tubuh badan kita dan peranan masing-masing. Apakah yang saya yang fikir itu bisikan syaitan? Jawabnya sebahagiannya bisikan syaitan. Kalau macam mana Tuhan ada, bisikan syaitan. Tak usah layang. Layang boleh sakit. Tapi dia konar, kok comel sikit. Bagaimana langit dicipta? Dia pergi kot tu dulu. Bagaimana bumi dicipta? Macam mana Tuhan buat gunung comel sikit? Mikir kot tu. Nah, kerana kot tu tafakur fi khalqillah. Berfikir pada ciptaan Allah. Dia nak pergi selik hak jahat sekali. Dia Tuhan buat mana? Macam mana Tuhan boleh ada? Hak tu tujuan dia nak suruh kita kepik. Bila kepik, dia tekan juga nak dapatkan keputusan. Akhirnya, erik ring. Faham? Ha, jadi jangan layang kalau soalan-soalan begitu. Apa hukum jadi ketua gangster? Ha. Gangster lah. Kalau gangster yang dimasukkan, gangster yang melakukan jenayah, haram. Kalau jenis pau kata orang, ha, ni lorong ni, bagian ni, jalan ni, bawah kuasa dia belaka, ha, bayar ke dia, ha, ni 400 bulan, kedai ni 1000 bulan tu, gangster, kutip asyik. Nak? Ha. Patut pelacuran, ha, bagian porong, ha, bayar ke dia belaka. Ibu ayam semua, kena bayar ke dia belaka. Duit, perlindungan. Itu gangster. Saya dulu seorang yang buat maksiat, dakmu seorang lah. Tapi kini saya berpengajian tahfiz, tak boleh dan tidak boleh tinggalkan maksiat. Guana kita dah mau masuk kelas tahfiz dah tinggal maksiat, tak boleh guana. Maksiat ni dia bukan macam ke pulih mari, mu tak buat aku katok ni. Maksiat ni dia tiupang aje. Buat dia tiup gitu je. Nampak? Dia tak macam atu dua jenis. Atu hak jenis tiup dalam hati kita suruh buat maksiat se. Yang kedua lagi atu yang tak suruh buat maksiat tapi saja masih nak nganjin. Nampak? Ha, atu hak jenis nak usik saja. Hak nak usik saja, hak kita jumpa dalam tenaga malam-malam. Nah, naik motor sekarang balik kat orang dengar lalu kat pokok winging. Nah, lepas lalu kat sidang motor sekarang atas kendor. Kakak atas kendor. Takkan nak tekan laju jatuh rata pula. Nah. Tengok-tengok dah molek duduk atas turun pagar. Taring ada banyak serta. Duduk gitu. Atu tu ada sungguh. Faham tak? Yeah, iblis. Tujuan dia benda. Nak suruh mak main kita je. Kita pun perih dah molek jatuh rata depan dia. Kok. Depan dia. Nak suruh kita tembol lari je pasang ngosek tu. Atu tak bisa mana tu. Faham? Atu nak suruh kita kecing berok je. Tak ada dia kata, bawa porong dah, tak kata gitu. Dia bagian usik saja. Atu awak bisa lagi, tak apa. Dia mari ikut dalam dada kita. Nak? Haa, malam ni sehari sejik kali. Dia ambil minah. Haa, haa, telefon dia, dia ambil pakai baju, dia ambil lalu, buat dia tahu kek tau. Main cakap langgung tanah. Faham? Haa, atu tu, mana kita takut dengan orang lapuk taring pasta. Patut takut orang ni lagi, ya tak? Dah ni barang tak lapuk. Nah. Tapi buat apa kita duduk takut dengan ni kita ikut dia? Ha, tu belak. Ha, ni tak ada apa dia punya tiup je. Surat orang siap je. Buat kan. Hati kita pun beres. Padahal kita lawang tak apa. Nak? Ha, dia tu buat benda orang siap. Kita pun ambil sebeh. Subhanallah. Tak tahan modal kot dia. Nak? Ha, soalan seterusnya. Seorang telah kahwin. Tapi suka tonton VCD lucu. Bulat dah. Apakah rasa sama dengan berzina? Apakah dengan menonton Allah tak terima pahala bila dia buat ibadat pergi semayang? Jika tak sempat bertaubat, kemudian meninggal dunia, adakah dia akan masuk neraka? Dengan sebab melihat video tersebut. Tak sama dengan berzina. Berzina lain. Faham? Ha, hak ni dosa mata. Sebab tu daripada mata, dia terheret kepada perzinaan. Klimat dia, zina lah. Sebab tu Tuhan suruh jaga mata tu. Tapi walaupun orang berzina ni dia kena azab di akhirat nanti dengan azab berzina. Letak dalam tong dua orang, dalam tong si. Lepas tu letak api keliling. Nak bakar dalam pasal mu berzina hari tu. Tak taubat. Ada pun orang yang tengok video lucu benda haram gini, dia tak kena seksi gitu, dia rengang je. Lagu mana rengang? Nabi sebut dalam satu hadis, man mala ainahu minal haram mala Allah ainahu min jamri jahannam. Rengang saja. Orang yang tengok benda yang haram, matanya saja akan dirodok dengan bara api neraka sepenuh-penuh mata. Gitu sajalah. Faham? Ha. Ke mana? Balik kan ambil ubat nyamuk, teh tamutih mata. Jangan lama 5 minit tau. Kenapa? Memang esok orang nak panggil dia Mak Syed, orang panggil Mak Jin buta. Faham tau? Kasih selamat tu ni, kembur lah ni mata. Bara api neraka min jamri jahannam, daripada bara api neraka disumbat pada mata orang yang melihat benda yang haram. Nak dah kat lain, kat lain tak kena. Pasal kat lain dah buat dosa, kemaluan tak kena, tangan tak kena, tapi mata rodok dengan bara api neraka panas tau. Tak nak. Ha, dah pandang satu bank kan. Dah tengok dah, taubat. Ha. Saya ada baca Facebook. Benda pula ni. Seorang tu kata beliau mengenal ustaz masa ustaz remaja dulu. Dan dia cerita dalam Facebook sejarah hidup ustaz masa muda. Ustaz jawab, pecah bodoh. Saya pun terbahak-bahak, ketawa suka sangat. Adakah menceritakan sejarah hidup seorang tanpa kebenarannya sama ada dalam Facebook atau dalam berbuah-buah berdosa? Apakah hukumnya? Ha. Jawabnya, ada benda yang kita boleh cerita, ada benda yang kita tak boleh cerita. Kalau benda tu benda yang menyebabkan jadi aib, umpamanya dia dulu-dulu berzina, kita tak boleh cerita. Kalau dulu dia tu kaki judi, tak boleh cerita. Kalau dulu dia kaki puang, dia kaki minum arak, hak tu haram kita cerita. Walaupun tuang dia reda, tak boleh. Tapi kalau cerita kena kalang, kata dimaaf, tak ada masalah. Nakal dulu, nakal dulu, dah kasih kebangi, lawa dulu, jangok, hak tu tak ada hal tu. Hak tu benda tu tidak mengaibkan orang. Orang boleh terima, tak ada masalah. Jadi tengok-tengoklah benda tu kita nak kebel. Nah, tapi kadang-kadang hak niat dia lah, orang muda-muda, hak sejik-sejik ni kadang-kadang. Nah, kawan tu memang jahat lama dah dulu. Neh. Ha, tapi dia ni baik dah, menghampiri masjid, beli piyok, pakai jubah, mari sejik. Nah. Ha. Orang sejik pula bunyi. Nah, orang tanya, baiklah dia tu mari sejik dah. Tu bila jawab, "Hish, mula kenal lagi. Dulu aku tahu tu. Kepo ke puang pagi petang tu." Ha, ha tu tu bila tu jahat. Ikat lepo kat sarang kengge. Faham? Kawan tu dah baik dah, nak mendekati, nak surah masjid. Tak salah kata gitu, pergi pecah boleh buat apa. Nah, ha, kalau kata gini boleh lah. Oh dulu nano, dia ni bagus, mari sejik. Ha, jamin gitu. Ni dah, oh dulu bukan kata ayam ngegok-gok faham. Oh bini-bini tu, gogok dah tu orang sekali tu. Tu Big J masuk J. Nampak dia ni tu, serba putih. Dulu serba hitam, makan topeng. Oh, enggak. Ada jenis jahat gitu. Bukan sejik ni lah. Nah, ini something gitu. Nah, tak boleh kata gitu. Patut dah kita tengok kawan tu jahat lama, dia baru mari sejik. Patut tu imam tu bila cuik je. Mari tu. Walanggut mari tu. Ha. Walaupun ni, lepas sayang kat pergi, peluk dia. Ha, kerana dia dulu gestar. Dulu kepala mala'un, peluk dia. Nah, Allah comel, pakai gini manis, nampak gini-gini, baru dia syok. Jet sikit, pong sikit. Mari kita minum air, maka kedai. Tok bila bayar malam ni, malam esok tok imam bayar. Nak, seronok lah sampai gini semua sambutan. Dah ada pergi surah mari surah. Tok imam buat gitu, suka tak dia? Nak hari pula, malam esok sekali lagi, tok bila pula. Bayar, nak, roti telur. Malam roti janak, malam ni roti telur. Seronok lah dia? Seronok lah. Ha, malam esok dia mari pula. Hari ketiga. Dah rawat gitu ke dia? Mari tak? Mari lah pula. Malah dia adalah pulak semayang. Tapi kalau ditanya dah malam ni, tak akan pulak. Oh, ramai anak-anak malam. Ha, gitulah.